Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kitab Al-Hajj, kitab seputar haji, dan kita baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah al-babul awal fi muqaddimatil hajj. Kitab Al-Hajj ini dimulai dengan pendahuluannya. Wa fihi iddatu masaila. Di dalam kitab ini, di dalam poin ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula fi ta'rifatil hajj, tentang definisi dari haji. Apa definisinya? Al-hajju fil lughati al-qasdu. Haji itu secara bahasa maknanya al-qasdu, tujuan. Maksud, kehendak. Wa fi syar'i at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasik fi makanin mahsusin. Secara syariat haji itu maknanya adalah beribadah kepada Allah setiap amalan yang tertera dalam syariat itu dikatakan ibadah. Wa fihi ruknun wa syurut, di dalamnya ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah, ada yang mustahabnya. Ini hukum yang terdapat dalam sebuah ibadah. Jadi apapun amalan yang dinisbahkan ke dalam syariat, maka pasti ada rukunnya, pasti ada syaratnya, pasti ada wajibnya, yang sunnahnya, demikian pula yang mustahabnya, yang makruhnya, dan yang haram, yang terkumpul dalam sebuah ibadah. Sehingga perkara ini akan berujung pembatasan dari anwa' al-ibadah, macam-macam dari ibadah itu hanya na'am yang tertera dalam syariat ini dan tidak pada yang lainnya. Sehingga amalan-amalan bid'ah, kalau kita mau mencermati bersama dan mempelajarinya, terkadang satu dengan yang lainnya berbeda-beda walaupun maknanya sama. Contoh diantaranya adalah maulid. Sebagian mereka menganggap bahwasanya maulid adalah apa? Ibadah. Tetapi ternyata satu kampung dengan yang lainnya berbeda dalam melaksanakan. Tapi kenapa? Karena ibadah ini tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan ibadah ini yang mereka anggap sebagai ibadah berbeda-beda. Berbeda dengan ibadah yang sudah Allah syariatkan, sama. Tidak sama, maka batil ibadahnya. Dan juga sebagai rad ya alal bid'ah, bantahan kepada ahlul bid'ah di dalam kebid'ahannya. Baik. Demikian pula manasik adalah sebuah ta'abbudilillah, peribadahan kepada Allah dengan melaksanakan manasik. Manasik ini rangkaian tata cara haji. Fi makanin makhsus, pada tempat yang khusus, ini Baitullah. Fi waqtin makhsus, waktunya pun khusus. Alama jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang datang di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita terapkan hal ini pada ya al-bid'iyah, ya bid'ah-bid'ah yang kita saksikan di tengah-tengah kita, yang berkembang di tengah-tengah manusia, kita saksikan satu dengan yang lainnya, tata caranya berbeda-beda. Kenapa bisa terjadi? Karena memang tuntunan mereka bukan dari Allah dan juga Rasulnya. Berbeda dengan sholat. Sholat itu datang dari Allah dan Rasulnya. Syaratnya di mana-mana sama, rukunnya juga di mana-mana sama, kewajibannya juga sama, waktunya juga sama. Yang berbeda dengan yang lainnya, Isra Mi'raj, sebagian minggu ini, sebagian lain minggu yang lain, ya, tata cara yang di dalamnya pun lain. Satu ini membaca surat Yusuf, satu ini membaca surat Al-Baqarah, ini membaca surat Maryam, ini membaca surat Naam, Al-Ma'idah. Tidak tahu mana syaratnya dalam maulid itu apa, rukunnya apa, wajibnya apa, sunnahnya apa, tidak tahu. Kenapa? Karena ibadah tadi tidak datang dari sumbernya. Berbeda kalau ibadah tadi datang dari sumbernya Allah dan Rasulnya, pasti ada yang kita sebutkan tadi, rukunnya apa, syaratnya apa. Baik. Al-mas'alatul thaniyah, hukmul hajj wa fadlihi, hukum haji dan keutamaan. Nah, sebelum kita berangkat, tentunya haji itu fardu ain untuk dipelajari, fardu kifayah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk beribadah, ya, ke Baitullah. Jadi kapan ilmu itu yata'ayyan ala ahad, kapan ilmu itu dikatakan fardu ain pada individu, kalau seandainya dia ingin beramal. Kalau tidak, maka fardu kifayah baginya. Contoh, masalah haji. Apabila di antara kita hendak menunaikan haji, maka ilmu haji bagi dirinya fardu ain. Bagi kita yang tidak menunaikan, fardu kifayah. Ini kapan? Ya, di antara dawabit, definisi, kaidah, kapan suatu ilmu itu wajib pada seseorang, tidak pada yang lain. Al-hajju, hukum haji. Al-hajju ahadu arkanil islami wa furuduhu al-idham. Haji itu salah satu rukun Islam dan juga fardunya yang mulia. Kewajiban yang sangat mulia. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah atas manusia wajib hajjul bait, untuk menunaikan haji ke Baitullah, man istata', bagi mereka yang diberikan kemampuan, baik na'am kesehatan, baik mal dan juga ya aman jalan untuk menuju ke tempat yang dimaksud, dan tambahan bagi an-nisa ma'aha mahram, untuk wanita punya mahram di dalam menunaikan haji tersebut. Ilaihi sabila, untuknya sebuah jalan mampu untuk berjalan menuju tempat tadi. Istita'ah, yang syarat diantara haji adalah istita'ah. Dan bilang siapa yang mengingkari ibadah ini, sungguhnya Allah tidak butuh dengan alam ini. Allah cukup, maha kaya, tidak butuh dari kehidupan dunia ini. Ali Imran ayat yang ke-97. Wali hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, buniyal islamu ala khamsin wa dhakara minha al hajju. Hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan na'am bapaknya Umar bin Khattab, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'. Ini sanadnya sampai kepada beliau yang mengucapkan. Kalau mauquf, sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Kalau maqtu', sanadnya hanya sampai kepada tabi'in, tidak sampai kepada Nabi. Kalau dikatakan hadal hadis mauquf, hadis ini yang sahih mauquf, maksudnya apa? Ini hanya sampai sanadnya kepada sahabat dan tidak sampai kepada Rasul. Rasul tidak mengucapkan. Kalau hadas sanad maqtu', sanad ini terputus maqtu', maksudnya apa? Sampainya hanya kepada tabi'in dan tidak sampai kepada sahabat dan rasul. Dalam artian ini bukan ucapan sahabat dan ini bukan ucapan rasul. Ini istilah-istilah dalam hadis. Dibangunnya Islam itu di atas lima pondasi, dan disebutkan di antara dari hal tersebut adalah haji. Diambil dari ini juga sebuah kaidah, sesuatu yang wajib itu tidak wajib ketika tidak mampu, dan sesuatu yang haram menjadi mubah ketika dia darurat. Sesuatu yang wajib, kapan wajib? Kalau dia mampu. Kalau tidak, maka tidak dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sya'di rahimahullah dalam Mandhumah Fikhiyahnya, Qaidul Fikhiyah. Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'abtirari. Tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu, tidak ada perkara yang haram kalau dia darurat. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubil haji alal mustati'i ratan wahidatan fil umr. Dan telah bersepakat para na'am ulama, khususnya umat Islam. Kapan umat Islam itu dikatakan ijma'? Kalau seandainya ada nas yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Karena apa? Akuan ijma' itu akuan yang mustahil. Bagaimana kita bisa ya menyeluruhi ucapan-ucapan tadi? Kapan kita berjalan dari arah ya kutub ke kutub? Gak akan bisa. Tetapi kalau ada nas yang sahih, pasti kaum muslimin bersepakat. Kalau tidak, maka diragukan. Tentang kewajiban haji bagi yang mampu sekali saja seumur hidupnya. Selebihnya maka tatawu saja, sunnah. Selebihnya sunnah. Ini juga termasuk syarat kalau seseorang hendak menghajikan orang lain. Ya, seseorang kalau kita ingin jadi wakil orang, maka syarat yang pertama dia harus haji dulu, baru kemudian boleh dia menghajikan orang lain sebagai wakil, entah itu bapaknya atau orang lain. Kalau dia belum haji, maka tidak boleh untuk menghajikan orang lain. Baik, sebagaimana difatwakan oleh para ulama, kapan seseorang itu boleh menjadi wakil di dalam haji? Kalau dia sudah menunaikan haji. Kalau belum, maka ya belum mendapatkan apa? Pembolehan. Yang kedua, fadluhu, keutamaannya. Warada fi fadlil hajj, datang di dalam keutamaan haji hadis katsirah, hadis yang sangat banyak. Minha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a. Ya, biasanya para ulama menyingkat marfu' ini karena memang sekedar ya memperkat saja atau memperkuat atau menyingkat tulisan. Ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlalu lama. Kalau cukup marfu'an berarti apa? Sandarnya kepada Nabi langsung. Dan belum tentu hadis yang marfu itu sahih, ya. Belum tentu hadis yang marfu itu sahih. Tapi dilihat sanadnya. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah yang berikutnya merupakan penebus dosa bagi yang melakukan di antara keduanya. Penghapus. Haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang mulia yang bisa membawa naam keberkahan kepada pelakunya, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Ini haji yang mabrur, haji yang benar-benar menjadikan pelakunya seseorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dibarengi dengan ikhlas, haji yang sesuai dengan syariat Islam. Naam, karena banyak ceritakan oleh teman-teman kita ya tentang kesalahan-kesalahan sebagian dari kaum muslimin yang tidak memahami dari tata cara haji yang benar, sehingga sebagian mereka apa yang kita dapatkan, haji mereka tidak mendapatkan sesuatu kecuali sekadar gelar duniawi saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang haji ikhlas untuk Allah, dia tidak melakukan perkara-perkara yang ya sia-sia. Yarfuth, tidak pula berbuat kefasikan, melanggar ketaatan. Fasik ini keluar dari taat. Ini makna fasik. Dia kembali ke tanah airnya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ila ghairi dzalika minal ahadits, ya, sampai ke selain daripada itu dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji. Kemudian masalah yang ketiga, hal yajibu al-hajju fil umri akthar min marrah? Sudah dijawab tadi, apakah wajib haji di dalam na'am umur manusia lebih dari sekali? La yajibul hajju fil umri illa maratan wahidata wa ma zada 'ala dzalika fa huwa tatawwu. Tidak wajib haji dalam umur manusia kecuali sekali saja, dan yang lebih dari itu maka sekedar sunnah. Li haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kan hadis yang datang dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berangkatlah. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban itu wahai Rasulullah? Faqala law qultu na'am la wajabat walamma stata'tum, apakah setiap tahun kita harus menunaikan haji itu, kewajiban haji itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah, kalau seandainya aku katakan iya, sungguh akan diwajibkan dan kalian tidak mampu. Nah, ini juga faedah dalam hadis ini, faedah yang sangat banyak. Seseorang itu cukuplah, ya, apa yang dijelaskan dalam syariat. Apa yang tidak dijelaskan, ya, yaskut, diam. Kenapa? Kalau seandainya dia bertanya, terkadang pertanyaannya tadi justru malah akan menyusahkan dirinya. Ya, pertanyaan tadi justru akan menyempitkan dirinya dan dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka Allah mengingatkan, latas aluan asya intub dalakum tasukum, jangan banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak dijelaskan. Kalau seandainya kalian tahu jawabannya, malah ya kalian berat sendiri. Nah, karena tidaklah sesuatu yang dibutuhkan manusia kecuali dijelaskan. Tidaklah sesuatu yang dilarang darinya seorang manusia kecuali dijelaskan. Dan yang diam itu asalnya boleh. Yang didiamkan dalam syariat itu asalnya hukumnya mubah. Yang didiamkan dalam syariat itu asalnya hukumnya mubah.